yakni dia tidak lagi bisa beramal, dia tidak lagi bisa mendapatkan kebaikan karena amalannya telah terputus. Illa min thalathatin, kecuali tiga perkara. Ada pengecualian yang disebutkan oleh Nabi SAW yang tidak akan terputus dan akan terus menerus mengalir pahalanya meskipun dia telah meninggal dunia. Yang pertama, kata Nabi SAW, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sebelum dia meninggal, dia sempat bersedekah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara amalan yang bisa memberikan manfaat kepada si mayit, kepada orang yang telah meninggal dunia, adalah sedekah jariyah. Atau seseorang dia bersedekah, atau dia mewakafkan sesuatu dengan niatan untuk menghadiahkan pahalanya kepada si mayit, kepada keluarganya yang telah meninggal dunia. Maka dalam hal ini pahalanya itu akan sampai kepada si mayit tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala an, di mana Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan aku tidak ada di rumah. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bisa memberikan manfaat kepada ibuku yang telah meninggal dunia jika aku bersedekah untuknya? Qala na'am. Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara amalan yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia adalah sedekah, atau dia mewakafkan sesuatu untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Lalu apakah ketika dia bersedekah, ketika dia mewakafkan sesuatu untuk keluarganya yang telah meninggal dunia, apakah dia juga mendapatkan pahala sedekah, pahala wakaf? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang zahir, yang nampak, wallahu ta'ala a'lam, dia tidak mendapatkan pahala sedekah, dia tidak mendapatkan pahala wakaf. Karena ketika dia bersedekah, ketika dia mewakafkan sesuatu, dia menghadiahkan pahalanya untuk si mayit, untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Sehingga yang mendapatkan pahala sedekah tersebut adalah si mayit, keluarganya yang telah meninggal dunia, bukan dia. Namun kata para ulama, dia juga tetap mendapatkan pahala, namun bukan pahala sedekah, bukan pahala sedekah, tapi pahala dia telah berbuat baik kepada keluarganya, dia telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun pahala sedekah, dia tidak mendapatkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian pula di antara amalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di dalam hadis ini yang bisa memberikan manfaat kepada si mayit adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Demikian pula anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Lalu bagaimana hukum menghadiahkan pahala untuk si mayit, untuk keluarganya yang telah meninggal dunia dengan bacaan Al-Quranul Karim? Misalkan dia membaca Al-Quranul Karim, dia mengkhatamkan 3 Al-Quranul Karim, atau dia membaca surat tertentu dengan niatan untuk memberikan pahalanya kepada si mayit, kepada keluarganya yang telah meninggal dunia. Apakah ini disyariatkan? Apakah pahala tersebut sampai kepada si mayit ataukah tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum ihda'u thawab lil mayyit bi qira'atil Qur'an, hukum menghadiahkan pahala untuk si mayyit dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Sebagian pendapat para ulama, dan ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan sebagian madhab Asy-Syafi'iyah Al-Malikiyah, mereka berpendapat bahwa yang demikian itu diperbolehkan, diperbolehkan, dan pahalanya akan sampai kepada si mayit. Naam. Dan mereka berhujjah, berdalil dengan qiyas. Mereka berhujjah dengan qiyas, mengkiaskan satu amalan ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana sedekah termasuk di antara amalan saleh dan bisa memberikan manfaat kepada si mayit, demikian pula halnya bacaan Al-Quranul Karim termasuk di antara amalan saleh dan bisa memberikan manfaat kepada si mayit tersebut. Ini hujjah mereka, dalil mereka. Dan pendapat yang lain, dan ini pendapat yang paling sahih, yang paling kuat dalam hal ini, wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahwa menghadiahkan pahala untuk si mayit dengan bacaan Al-Quranul Karim, hada laisa bimasyru, ini tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. La yasilu thawabuha ilal mayit, tidak akan sampai pahalanya kepada si mayit. Naam. Disebabkan karena yang demikian itu tidak pernah diamalkan oleh para ulama ussalaf. Dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan, lam yakun fis salaf man yakra khidmatan wa yakul hadihi liruhi fulan au lil mayyit. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bahwa tidak pernah diamalkan oleh para ulama ussalaf. Ada di antara mereka yang membaca Al-Quranul Karim, mengkhatamkan Al-Quranul Karim, lalu kemudian menghadiahkan pahalanya untuk ruh si fulan, ataukah menghadiahkan pahalanya untuk si mayit. Ini tidak pernah diamalkan oleh para ulama ussalaf. Wa hadza uhditsat ba'da quruni tsalatsil mufaddalah. Lalu beliau mengatakan, dan amalan ini, perbuatan ini, menghadiahkan pahala untuk si mayit dengan bacaan Al-Qur'anul Karim, amalan ini dimunculkan setelah 3 generasi yang utama. dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pada tempat yang lain. Beliau mengatakan, falaysa min hadis salaf annahum kanu yajlisuna al-majalis wa yuhallilun wa yusabbihun wa yuhammidun wa yukabbirun wa yakunu hadha thawab lil mayyit. Hadha laysa min hadis salaf. Kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa bukan termasuk bimbingan petunjuk para ulama ussalaf di mana mereka berkumpul, bermajlis, lalu kemudian mereka bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, atau membaca Al-Quranul Karim secara berjamaah. Wa yakunu hadha thawab lil mayyit, lalu kemudian menghadiahkan pahalanya untuk si mayyit. Kata beliau rahimahullah, hada laysa min hadis salaf, ini bukan termasuk bimbingan para ulama ussalaf. Jadi kesimpulannya ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bahwa menghadiahkan pahala untuk si mayyit dengan bacaan Al-Quranul Karim ini tidak disyariatkan, tidak dianjurkan, karena tidak pernah diamalkan oleh para ulama ussalaf. Adapun pendapat yang membolehkan, yaitu pendapat al-Imam Abu Hanifah dan sebagian madhab Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, di mana mereka berhujjah berdalil dengan qiyas, maka kita katakan bahwa qiyas dalam masalah ibadah tidak diperbolehkan. Qiyas dalam masalah ibadah tidak diperbolehkan, karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Yang namanya ibadah sifatnya tauqifiyah, berhenti kepada nas, berhenti kepada dalil. Ada dalilnya kita kerjakan, tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Naam. Sehingga menghadiahkan pahala untuk si mayit dengan bacaan Al-Quranul Karim berdasarkan pendapat yang paling sahih, wallahu ta'ala alam, ini tidaklah dikan. Wallahu ta'ala alamu bis-sawab. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebelum kita memasuki hadis yang ke-35 dari pembahasan kitab Jawamiul Akhbar, ada satu masalah yang penting untuk kita sampaikan, masih terkait dengan masalah as-sadaqah, yaitu afdalu as-sadaqah, sedekah apakah yang paling afdal, yakni kondisi keadaan seperti apakah yang paling afdal ketika seseorang bersedekah. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana Abu Hurairah beliau mengatakan, anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mereka menyebutkan seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa ada kemungkinan laki-laki tersebut yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, namun Al-Hafidh beliau tidak bisa memastikan, namun ada kemungkinan beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalu ajran, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatnya mereka dalam kebaikan, semangatnya mereka dalam bertanya, di mana mereka para sahabat mereka memanfaatkan momen-momen kebersamaan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang akan memberikan manfaat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat mereka. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum. Coba kita perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang dialog antara para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Di antara para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku di dalam Islam yang aku tidak akan meminta wasiat kepada seorang pun setelah memintamu. Di antara para sahabat ada pula yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni aljannah wa yubaiduni anin nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka. Demikian pula di dalam hadis ini ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar bertanya. Naam. Namun mereka bertanya untuk mengamalkan ilmu yang mereka tanyakan tersebut. "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Bersedekah secara umum memiliki keutamaan. Namun laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun." Bahwa sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah, wa anta sahihun, dalam keadaan engkau sehat. Syahihun, dalam keadaan engkau syahih, dalam keadaan engkau berat untuk mengeluarkan harta. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kondisi keadaan sedekah yang paling afdal, yaitu seseorang dia bersedekah dalam keadaan dia sehat. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, biasanya kebanyakan orang dalam kondisi mereka sehat, mereka berat untuk bersedekah. Mereka berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap bahwa harta yang mereka miliki itu bermanfaat bagi mereka. Berbeda kalau seseorang itu dalam kondisi sakit, apalagi dalam keadaan sekarat, mudah bagi dia untuk bersedekah. Kenapa? Karena yang dia pikirkan, yang dia ingat adalah kematian. Sebentar lagi dia akan mati, sehingga mudah bagi dia untuk bersedekah. Dan ini hal yang wajar, hal yang wajar seorang bersedekah dalam kondisi dia sakit. karena yang dia pikirkan, yang dia ingat adalah kematian. Berbeda kalau seseorang itu dia bersedekah, dia menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia sehat. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ajra, sedekah yang paling besar pahalanya. Yaitu engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, syahihun. Kemudian kata Nabi, dalam keadaan engkau syahih. Yang dimaksud dengan syahih adalah bakhil, pelit, kikir. Ini syahih. Dan para ulama mereka menyebutkan bahwa ada perbedaan makna antara bakhil dengan syahih. Naam. Kalau bakhil, dia berat untuk mengeluarkan harta, ini bakhil. Berbeda dengan syahih, kalau syahih di samping dia bakhil ada tambahan plusnya, yaitu dia tamak, dia semangat untuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, ini syahih. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a ma law wa'addadah yahsabu anna ma lahu akhladah. Celaka, binasa al-humazah wal lumazah alladhi jama'a ma law wa'addadah, yaitu orang-orang yang mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira, dia menyangka bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Ini perbedaan antara syahih dengan bakhil. Jadi syahih itu arfa minal bakhil, syahih di atasnya bakhil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum Ansar sebagai kaum yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini, penyakit syahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-14. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga, barang siapa yang dipelihara dari penyakit asyuh. Asyuh ada tiga bacaan, bisa dibaca asyuh, bisa dibaca asyah, dan bisa dibaca asyih. Namun yang masyhur kata para ulama bidhammi asyin, dengan syin yang didhammah, asyuh artinya bakhil, kikir. Barang siapa yang dipelihara, dijaga dari penyakit asyuh, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-falah, keberuntungan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, dalam keadaan engkau berat untuk mengeluarkan harta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau takut dari kemiskinan, engkau takut dari kefakiran, dan engkau berharap untuk meraih kekayaan. Ma'asyiral, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhshal faqra, engkau mengkhawatirkan kemiskinan, al-khawfu minal faqr, takut dari kemiskinan, ini adalah penyakit dari syaitan. Takut dari kemiskinan adalah penyakit dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah Ayat yang ke-268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Syaitan itu senantiasa menjanjikan kepada kalian kefakiran, kemiskinan, dan senantiasa memerintahkan kepada kalian untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa na'am, yakni di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan seorang yang bersedekah dalam kondisi, dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia berat untuk mengeluarkan harta, dalam kondisi dia mengkhawatirkan kemiskinan dan mengharapkan kekayaan, namun dia keluarkan, dia tetap mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ajra, sedekah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tumhil, dan jangan engkau menunda-nunda peringatan, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tumhil, jangan engkau menunda-nunda. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam agar kemudian kita tidak menunda-nunda di dalam beramal, tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan, tidak menunda-nunda di dalam bersedekah. Sebab seorang yang terjatuh dalam penyakit al-imhal suka menunda-nunda, nanti saya akan bersedekah, nanti saya akan begini dan begitu, dia tidak akan melakukannya. Dia tidak akan melakukannya. Seorang yang telah terjatuh dalam penyakit al-imhal suka menunda-nunda, dia tidak akan melakukannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wala tumhil, dan jangan engkau menunda-nunda. Kapan engkau memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, kapan engkau memiliki kesempatan untuk bersedekah, segera lakukan, jangan ditunda. Terkadang seseorang dia berniat ingin mengerjakan sholat sunnah setelah sholat wajib. Naam, dia ingin mengerjakan sholat sunnah di rumahnya misalkan. Disebabkan karena dia suka menunda-nunda, akhirnya ketika dia sampai di rumah, dia tersibukkan dengan keluarganya. Akhirnya dia meninggalkan sholat sunnah tersebut. Apa penyebabnya? Al-imhal, suka menunda-nunda. Sehingga apabila seseorang dia memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Karena sesungguhnya harta yang engkau miliki itu adalah apa yang engkau sedekahkan. Itulah harta milikmu. Adapun yang engkau tinggalkan, itu bukan harta milikmu, itu adalah milik ahli warismu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, sungguh melalaikan kalian at-takatsur. Kata para ulama, yang dimaksud dengan at-takatsur adalah at-tafakhur bima yamlikuhu minad dunya, berbangga dengan apa yang dia miliki dari dunia. Ini makna dari at-takatsur. Terkhusus kata para ulama, kebanggaan itu kembali kepada tiga perkara: bangga dengan istri, bangga dengan banyaknya harta, bangga dengan anak keturunan. Tiga perkara ini secara tabiat manusia, secara fitrah manusia itu condong dan senang kepada tiga perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Jalla wa ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, telah dijadikan kecintaan pada diri manusia cinta kepada syahwat. Apa itu? Cinta kepada para wanita, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta yang melimpah dari emas dan perak, cinta kepada kendaraan yang mewah, cinta kepada perkebunan, persawahan, dan seterusnya. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kenikmatan-kenikmatan dunia, itulah perhiasan-perhiasan dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, dan apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik. Maka seorang yang berakal, seorang muslim yang akil, tentu dia akan memikirkan, tentu dia akan memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dari apa yang mereka raih dalam kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, alhaakumut takatsur, beliau mengatakan, yaqulu ibnu adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita wa ma siwa dhalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, alhaakumut takatsur, manusia berkata pada hari kiamat, hartaku hartaku mali mali, hartaku hartaku, tidaklah yang engkau miliki dari harta kecuali tiga perkara. Apa yang engkau makan hingga habis, apa yang engkau pakai hingga rusak, dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau sedekahkan, fa amdha, dan itu akan sampai kepada Allah dan engkau akan mendapatkan balasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wala tumhil, dan jangan engkau menunda-nunda, hatta idza balagatil hulqum, sehingga ketika ruh itu telah sampai di kerongkongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau menunda-nunda, hatta idza balagatil hulqum, sehingga ketika ruh itu telah sampai di kerongkongan, yakni mendekati kematian dalam keadaan sekarat. Qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza, barulah engkau mengatakan, untuk si fulan demikian, untuk si fulan sekian. Sudah mendekati kematian, baru dia sibuk dengan hartanya, baru dia sibuk membagi-bagikan hartanya. Itu kalau sempat, kalau sempat, kalau matinya tiba-tiba, waliyadzubillah, nas'alullaha ta'ala al-afiyata wassalamah, dia belum sempat berwasiat, dia belum sempat menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mati tiba-tiba. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang namanya kematian, yang namanya kematian, tidak seorang pun yang bisa menentukan kapan dia akan mati. Oleh karena itu ada yang disebut dengan mautul baghtah atau mautul fujaah, mati secara tiba-tiba. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, Sahihul Bukhari, beliau menyebutkan satu bab, bab mautil baghtah au mautil fujaah, bab mati secara tiba-tiba. Ini kita saksikan, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari dia sehat, di siang hari sudah meninggal. Tidak tahu apa penyebabnya. Mati secara tiba-tiba. Ini telah terjadi di zaman dahulu. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab secara khusus di dalam kitab sahihnya, bab mauti al-fujaa'ah, bab mati secara tiba-tiba. Naam. Sehingga boleh jadi mautul fujaa'ah, mati secara tiba-tiba, itu menimpa salah seorang di antara kita dalam kondisi dia belum melakukan persiapan, waliyadzubillah. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa di akhir zaman itu akan semakin banyak orang-orang yang mati secara tiba-tiba, tidak tahu apa sebabnya tiba-tiba mati. Yaitu kalau dia mati tiba-tiba dalam keadaan beramal soleh, walhamdulillah. Kalau dalam kondisi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Maka ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, apalagi dalam kondisi kita sehat, apalagi dalam kondisi kita memiliki kecukupan atau lebih, maka ingat ada sebahagian dari harta kita yang harus kita infakkan, yang harus kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allah taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.